الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمدين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، yang saya hormati Gus Ahmad Samton Mastuki Mahfud, yang saya hormati guru kita semua Ustadz Farhan. Mas Bowo, Mas Giovanni, Mbak Maulidina, Mas Fail, ada Mbak Ika, dan ini Mas atau Mbak MM ini. Terima kasih, malam ini kita akan melanjutkan belajar bahasa Arab bagi pemula, ya, yang akan didampingi oleh Mas Farhan. Untuk itu semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar, manfaat dan berkah. Mari kita awali dengan baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari nanti ada manfaatnya, ada berkahnya. Ala diniyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin. Oke, Ustadz Farhan. Fal yatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Hamid atas kesempatannya yang ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, yang melanjutkan ini pertemuan kedua, dan ya semoga nanti yang kita pelajari ini bisa menjadi jalan lah untuk kita membaca, ya pas membaca Al-Quran atau pas melaksanakan sholat gitu, atau syukur nanti kita semakin menambah ilmu, akhirnya bisa juga membaca kitab-kitab Turoth. Insya Allah pada ini melanjutkan yang kemarin, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Ajurumiyah. Ini kitab kitab dasar yang biasa digunakan di pondok-pondok pesantren. Syarahnya banyak sekali. Nah, syarahnya banyak sekali. Terus ini yang saya baca ini yang saya baca ini termasuk pensyarahan yang ya syarah baru, ya syarah baru gitu, yang yakni Mumti fi Syarhil Jurmiyah. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di masalah mana ini tadi lembarnya ini ya. Kita melanjutkan tentang Ajza'ul Kalam wa ma yata'alaf minhu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain insyaAllah. Amin ya Rabbil Alamin. Wa aqsamuhu salasatun. Jadi kita sedikit saya mengulang, kemarin sudah dibahas tentang apa itu isim gitu ya. Cuma kita ulang sedikit lah biar pas pembahasannya. Jadi kan isim kalam yang sempurna itu, kalam itu ada tiga. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, yang ketiga adalah huruf. Qala al-musannif wa aqsamuhu thalathah. Pembagian dari kalam itu ada tiga. Yang pertama adalah ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Jadi kalam ya, lafad, kalau kita melihat ada lafad, suatu lafad, apakah itu terminologinya ada tiga, apakah dia nanti disebut dengan isim, ataukah nanti disebut dengan fi'il atau disebut dengan huruf. Nah, seperti apa contohnya? Ya, contohnya ketika ya lafadz Allah terus kemudian yaqra namanya Farhan yaqra'ul Quran. Nah, ya Farhan yaqra'ul Quran fil masjid gitu ya. Nah, di sana ada Farhan sebagai isim, yaqra' itu fi'il, nah, terus kemudian fi itu huruf. Nah, itu. Nah, apa maksudnya di sini? Bayyana al-musannifu annal alfaz allati tastakhdimuha al-arabu fi kalamiha la takhruju an wahidin min thalathati asya' al-isim al-fi'il al-huruf. Jadi musannif pengarang kitab menyampaikan ke kita bahwa dalam bahasa Arab itu ya sebuah lafaz itu tidak akan lepas dari penyebutan apakah itu isim, apakah fi'il ataukah huruf. Apakah itu yang apa yang disebut dengan isim? Fal ismu huwa kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin bi zaman. Okay. Jadi yang disebut dengan isim adalah kalimat kalimah ya, kalimah bahasa Arab itu di bahasa Indonesia kan jadi kata ya. Jadi kalau lafadz ya lafadz, kalau kalimah kalimatun bahasa Indonesianya itu adalah kata, justru kalau jumlah baru kalimat yang ada subjek predikat objek dalam bahasa Arab namanya jumlah. Ini nanti saya menyebut istilah bahasa Arabnya nanti dikira kalimat lengkap yang ada subjek predikat ya. Maksudnya ini kalimah atau kata yang disebut dengan isim adalah kata yang menunjukkan sebuah makna tetapi dia tidak dibarengi atau tidak terikat dengan zaman. Contoh ya ada kata nama orang ya, nama orang ya seperti yang hadir di sini nama orang namanya saya Farhan, ada Hikmah, ada Hasan, ada Muhammad ya. Nah, itu bagian dari isim. Yang kedua wa Farosun. Farosun ini mewakili, Farosun itu kuda ya, mewakili nama-nama binatang yang kita tahu, Dajjajah namanya, atau Jamus, Jamus kerbau gitu, atau kalau Dajjajah Dajjajah apa ayam. Nah, itu wa Usfur. Usfur burung ya, burung emprit, ini mewakili untuk burung-burung ya. Wa Zahrah. Zahrah itu bunga, mawar gitu ya. Wa Bait. Wa Bait bait rumah, wa Zaka. Nah, penjelasannya di sini fakullu wahidin min hadhil alfad yadullu ala maknan yufhamu min nafsil kalimah. Tadi itu ya, kata Farhan, Farosun, Usfur, Zahroh, Bait, Daka. Nah, Farhan nama saya Farhan, Farosun kuda, Usfur burung emprit ya, Usfur itu ya, Zahroh bunga, kemudian Wabait rumah, Wadaka pintar. Nah, masing-masing kata tersebut itu menunjukkan makna yang bisa difahami dari makna itu sendiri. Dan wahadal makna qad yakunu li syai'in mahsus, setiap makna di kata-kata tersebut itu untuk sesuatu yang bisa diindrawi. Nah, seperti nama orang atau ya tadi itu ya saya, terus hayawan tadi itu faros itu atoir atau ya burung tadi itu wakil ya, contohnya dari jenis burung itu usfur, au nabatin atau jenis tumbuh-tumbuhan itu zahroh, au jamadin. Jamadin ini benda-benda mati lah ya, seperti bait. Nah, itu kadang juga au yakun li syai'in maknawi, isim itu juga bisa untuk sesuatu, isim itu juga bisa untuk sesuatu yang maknawi, maksudnya adalah ghairu mahsus, tidak bisa diindrawi. Kita tahunya dari mana? Yudroku bil akli. Akal pikiran kita yang dapat memahaminya. Contohnya adalah ad-dhaka'. Ad-dhaka' itu cerdas, pintar. Terus kemudian syaraf. Syaraf itu mulia. Terus wal ilm, wal il ilmu, wal ilmu, wal il ilmi. Alhamdulillah. Ilmu pengetahuan. Nah, wal ma'rifah, ilmu pengetahuan. Nah, semua itu yang tadi yang disebutkan itu adalah isim ghairu mahsus. Nah, kategori isim tapi dia tidak bisa diindrawi dan hanya bisa kita ketahui kalau dan apa ya bil akli ya. Termasuk kata-kata sifat gitu ya. Kata sifat ya tadi sudah ada ya, syaraf ya. Syaraf itu mulia. Nah, kata-kata tadi baik yang indrawi ataupun yang tidak gitu, dalat ala dhatin au maknan lam taktarin bizamanin. Nah, tadi itu kan kata-kata tadi itu tidak terikat oleh peristiwa waktu. Makanya disebut dengan isim. Nah, ini masih bingung mungkin yang dimaksud dengan peristiwa waktu. Ya, nanti setelah ini fi'ilnya bisa kita ambil contoh. Kemarin pertemuan kemarin fatal saya menyampaikan kalau isim itu kata benda, padahal sesuatu yang bukan benda tapi tidak terikat dengan waktu juga itu bisa jadi kata isim gitu ya. Jadi ya isim itu istilah dalam gramatika bahasa Arab, ya sudah tidak usah diterjemahkan. Ya tetap kita bilang isim begitu saja. Karena nanti di kedepannya kita akan menemukan istilah-istilah lain yang kalau diterjemahkan seperti tadi ya, itu tidak tepat. Tetap kita harus menggunakan istilah yang aslinya, isim saya kira. Nah, lanjut yang kedua, tadi yang isim, yang kedua adalah fi'il. Apa yang disebut dengan fi'il? Huwa kalimatun dallat ala maknan fi nafsiha waqtaronat bizamanin. Isim ini menunjukkan makna, kata yang menunjukkan makna, tapi kata tersebut itu terikat atau ya terikat dengan waktu. Ada peristiwa ada keterikatan waktu peristiwanya. Nah, contohnya seperti ini. Koma atau yakumu kum. Nah, di Al-Quran itu ada qira'ah. Kita sering ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah, ikro, bacalah. Nah, ikro, bacalah. Itu kata kerja atau dalam bahasa Arab namanya fi'il. Nah, kalau sedang membaca, yakro'u. Yakro'u sedang membaca. Atau juga bisa berarti yakro'u itu akan membaca. Nah, sedangkan kalau sudah membaca, sudah membaca qara'a. Qara'a kemudian yaqra'u iqra'. Nah, kata ini disebut dengan fi'il. Kenapa? Karena ada keterikatan waktu ya, peristiwa. Nah, di sini penjelasannya begini. Fa kullu wahidin min hadhil alfaz qara'a yaqra'u iqra' tadi itu ya dulu ala maknan fi nafsihi wa huwal hadas. Nah, wa huwa muqtarinun bi zaman. Nah, ada peristiwa yang menyertainya, yang menyertai kata-kata tersebut maknanya, yang peristiwanya itu terikat dengan waktu. Seperti koma menunjukkan aktivitas atau peristiwa yang sudah dilakukan pada masa lampau. Atau tadi qara'a. Qara'a itu peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Ini di bahasa Indonesia tidak ada ya. Di bahasa Inggris yang ada. Ya, gramatikanya namanya past tense. Terus yang kedua, yakro'u. Yakro'u tadullu ala hudusil qiyam fi zamanin hadir. Kata yakro'u sedang membaca, artinya sedang sedang membaca, ini menunjukkan sebuah peristiwa yang sedang berjalan, sedang sedang terjadi. Au mustaqbal, atau peristiwa yang akan terjadi. Yaqra'u, satu sisi dia bisa berarti sedang membaca, tapi juga bisa berarti akan membaca. Nanti konteksnya yang bisa membuat kita paham apakah itu berarti yaqra'u, sedang membaca atau akan membaca. Nah, waqum, kum ini, maaf, iqra' ya. Iqra' tadullu ala talabil qiyami fi zamanin mustaqbal. Iqra', bacalah, ini kata perintah menunjukkan permintaan untuk melaksanakan aktivitas tersebut, tapi fi zamanin mustaqbal, nanti waktunya akan datang gitu. Jadi setelah diperintah, setelah selesai mengucapkan, setelahnya kan namanya juga mustaqbal ya, future tense gitu di bahasa Inggris. Fakulu kalimatin dalat ala hadatsin fi zamanin fahiya fi'il. Jadi setiap kata tadi ya, koma ya kumu kum, atau kalau qara'a ya qra'u iqra, itu kalimat itu di sana ada sebuah peristiwa yang menyertainya, maka itulah disebut dengan fi'il. Nah, ada yang disebut dengan fi'il madhi, tadi sudah disebut fi'il mudhari, dan kemudian fi'il amar. Nah, fi'il madhi itu adalah madalla ala hadatsin waqa'a fi zamanil madhi. Yang disebut dengan fi'il madhi itu fi'il yang menunjukkan peristiwa yang sudah terjadi pada masa lampau. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kata yang terakhir tuh khalaq. Nah, iqra', bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan atau atas nama atau dengan menyebut nama Tuhanmu alladzi khalaqa. Nah, khalaqa ini adalah fi'il madhi yang telah menciptakan. Nah, kalau di sini di kitab ini contohnya adalah kataba. Kataba itu menulis. Safaro. Nah, dari safaro kita akrab dengan kata musafir. Dari kata safaro kita akrab dengan musafir. Safaro ini telah melakukan perjalanan. Ya, nah, contoh lagi di sini. Sholla. Sholla. Dari sholla itu kita kenal kata sholat. Nah, sholat itu melaksanakan sholat. Nah, kataba, safaro, dan sholat. Ketiga kata tadi itu adalah fi'il madi. Nah, karena menunjukkan peristiwa yang telah lampau. Nah, ada yang kedua disebut dengan mudhari. Mudhari, yaitu isim yadulu ala hadatsin, maaf, bukan isim ya, ma ini maksudnya fi'il, yadullu ala hadatsin yaqa'u fi zamanil hadir awil mustaqbal. Sebuah kata kerja disebut dengan kata fi'il mudhari apabila menunjukkan sebuah peristiwa atau peristiwanya itu sedang terjadi atau akan terjadi. Nah, kalau tadi kataba telah menulis, sedang menulis yaktubu. Nah, ini perubahan-perubahan ini ada ilmunya sendiri ya, namanya tasrif ya. Ada tasrif. Nantilah kapan-kapan nanti bisa kita bahas yang seperti ini. Kataba yaktubu. Safaro. Safaro itu fi'il madhi. Kalau mudhari'nya yusafiru. Kemudian shalla yusalli. Nah, umpamanya kalau di sebentar, ini Ya. Kita ambil contoh ya, bisa ambil dari kita ngambil dari Al-Quran. Di surat Al-Baqarah itu ada surat Al-Baqarah ayat ketiga, Alladzina yu'minuna, yu'minuna. Nah, itu ya, itu kan dari kata amana. Kalau amana telah beriman, sedangkan yu'minuna pada saat itu dia dalam kondisi beriman. Atau contoh kata yang lain, yusalli, yusalli al-maghrib. Nah, huwa yusalli al-maghrib. Dia melaksanakan, dia sedang melaksanakan sholat maghrib. Nah, itu fi'il mudhari, yaitu sebuah aktivitas yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Yang terakhir ada disebut dengan fi'il amar. Fi'il amar adalah huwa ma yadullu ala hadatsin yutlabu husuluhu fi zamanil mustaqbal. Yang disebut dengan fi'il amar itu kata perintah ya. Kita menerjemahkan itu kata perintah. Nah, kalau definisinya dalam bahasa Arab itu sebuah fi'il ma itu maksudnya fi'il yadullu ala hadatsin yang menunjukkan pada sebuah peristiwa supaya dikerjakan nanti setelahnya, fi zamanil mustaqbal. Nah, seperti kalau tadi itu kataba menulis, yaktubu sedang menulis, uktub tulislah, atau safaro itu sedang berjalan, telah melakukan perjalanan, yusafiru sedang melaksanakan perjalanan, safir ya lakukanlah perjalanan gitu, bepergian gitu, bepergianlah gitu mungkin terjemahan tepatnya ya. Terus kemudian sholla, sholla itu setelah melakukan sholat, yusolli sedang sholat, sholli nah, linya pendek ya, sholli laksanakan sholat. Kenapa saya bilang pendek, nanti pas ada pembahasan yang lain kita akan tahu, maka kita mengucapkan sholli dan soli itu ternyata berbeda maknanya gitu, karena belakangnya ada itu kan domir untuk ini ya, ke perempuan ya. Kalau perempuan merintahkan ini yang ini, kalau kalau kata perintahnya untuk perempuan belakangnya itu dikasih huruf ya, soli fasolli li rabbika wanhar, fasolli li rabbika, fasolli maka sholatlah, fasholli li rabbika wanhar. Wanhar itu surat apa namanya, Al-Kautsar. Fasholli maka sholatlah, fasholli li rabbika wanhar. Itu dari kata inhar ya, karena ada waw jadi wanhar, enggak dibaca wa inhar tapi wanhar. Oke. Okay. Saya kira ini satu lagi yang disebut ada yang lain tadi itu fi'il isim, yang selanjutnya ada yang disebut dengan huruf. Huruf itu kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Huruf itu akan bermakna kalau dia itu menyambung dengan yang lain gitu. Yang lain ya tergantung nanti, yang lain itu dengan isim bisa, dengan fi'il bisa. Kalau dia berdiri sendiri ada artinya, tapi dia tidak bermakna, tidak disebut kalam. Seperti ya, kata fi. Fi itu di dalam. Tapi kalau dia berdiri sendiri, itu tidak bisa. Gitu. Fi itu harus menggandeng dengan kata yang lain. Nah, atau contoh yang lain, dzalikal kitabu la raiba fihi, itu kan bareng ya. Walladzina yu'minuna bima, walladzina yu'minuna bima. Mbak, itu bi, kalau bi-nya itu sendiri saja itu enggak, memang bisa diartikan dengan, tapi dalam istilah nahwu itu belum dikatakan kalam. Mbak itu harus digandengkan dengan kata yang lain. Bisa digandengkan dengan isim, Maksudnya huruf itu harus digandingkan dengan isim atau digandingkan dengan fi'il. Makanya bima unzila ilaika. Ila itu artinya kepada ya. Ila, ila, ke. Ila. Ila kalau berdiri sendiri tidak bisa. Gitu. Meskipun ada artinya. Artinya ila adalah ke. Tahu-tahu ngomong ke itu kan nggak bermakna. Gitu. Ilaika, kepadamu. Nah, kalau kepadamu itu kan sudah memberikan makna kepada kita. Nah nanti kita akan mungkin pertemuan akan datang ya, insya Allah kita akan membahas diantaranya adalah huruf yang bisa yang harus menyambung ke fi'il dan huruf yang menyambungnya ke isim. Sementara ini dulu untuk pembagian kalam ada yang disebut dengan isim, fi'il dan huruf. Mungkin dibuka sesi tanya jawab dulu, Gus. Silakan teman-teman semuanya yang hadir, ada Mas Giovanni, Maulidina, Mas Ahmad Umam, itu Dr. Budi, terus siapa ini, Mas Fian, itu Mbak Wahyu, Mbak Watemas ya. Oh, Mas Wahyu, itu Mas Bowo, ini yang di bawah MM ini, oh Mbak Arafah, nah dan Mbak Arafah, terus ada Mbak Jess Jersey. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan raise hand saja, tidak apa-apa. Baik, silahkan teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh, silahkan. Jadi ini kita masih belajar bahasa Arab tingkat dasar ya. Jadi mana kalimat ini dikatakan kalimat isim, mana kalimat ini dikatakan fi'il, mana kalimat ini dikatakan huruf. Oke. Mungkin kita bisa langsung mempraktekkan ya, mutola'ah ya, ke satu surat saja di Al-Fatihah itu yang tujuannya untuk melihat apakah kata-kata yang ada di dalam surat Al-Fatihah itu dalam kategori isim atau dalam kategori fi'il atau bahkan mungkin huruf gitu. Ustaz, saya dijadikan moderator biar teman-teman oh. Nah, yang di bawah kita naikkan. Nggak pernah memulai room, jadi nggak tahu. Iya. Tadi datang. Ya. Nah, ini ada Gus Islahul Umam. Biasanya beliau akan banyak bertanya. Silakan. Loh. Loh ini oh nggih. Nggih, matur suwun Gus Hamid, Gus Dr. Hamid dan matur suwun Kiai Farhan dan Kiai Samta Makdubi. Sebenarnya tadi tidak ingin bertanya, Gus. Maksudnya ini kan bukan apa namanya khawatir apa melenceng, kalau saya tanya seringnya melenceng. Tapi gini tadi, tapi nunggu-nunggu nggak ada yang tanya gitu kan. Tapi sebenarnya saya ingin bertanya tapi bukan tentang materi, tapi intinya masih tentang temanya, masih tentang belajar bahasa Arab bagi pemula. Kebetulan ini mohon maaf ya, mungkin tidak tentang materi isim fi'il tapi ada kaitannya ke sana, mengarah ke sana. Nanti saya ingin bertanya kepada dua narasumber kita, kepada Kiai Farhan, Ustadz Farhan dan juga Ustadz Samton juga. Yang pertama, kami kebetulan ini di Kudus itu salah satu aktivitas kami adalah belajar bersama anak-anak tingkat MI, anak-anak tingkat MI, tingkat SD. Nah, ya semacam kelompok belajar lah, ya. Jadi sekali pembelajaran itu kadang kelas 2, kelas 4, kelas 5 itu dijadikan satu. Kalau langsung saja mungkin barangkali ada kiat atau saran atau pengalaman mungkin Ustadz Farhan ini untuk pengajaran kelas-kelas dasar seperti itu. Kalau kalau memahami seperti isim fi'il huruf, dulu saya kami pernah belajar di Amsilati juga, itu kan sangat mudah ketika yang belajar ini memahami memahami apa metodologi pemikirannya, berpikirnya itu sudah terarah gitu, gitu. Memahamkan mereka ini agak gampang. Tapi kalau untuk anak MI itu menurut menurut Panjenengan lebih ke yang penting memperbanyak apa namanya memperbanyak ini memperbanyak mukosakata atau lebih ke teoritik gramatikal gitu atau bagaimana gih bingung saya ngomongnya. Tapi intinya nanti terkaitnya juga terus pembelajaran bahasa Arab pemula gitulah. Katakanlah ada orang yang benar-benar pemula, yang mohon maaf kadang itu kan ada orang yang kesusu belajar bahasa Arab. Saya pernah menemui kesusu belajar bahasa Arab padahal baca Iqra huruf hijaiyah juga agak itu agak masih-masih terbata-bata gitu. Nah, yang seperti ini kan bisa dikatakan meskipun usianya sudah mahasiswa tapi secara kapabilitas apa kemampuan di bidang Arab itu kan setara dengan anak MI. Meskipun berpikirnya tentu lebih dewasa tapi dasar platform berangkatnya itu kan sama-sama. Nah, yang seperti ini itu lebih ke teks apa namanya lebih ke tekstual atau banyak menghafalkan mufradat atau pripun ngoten nah. Maksudnya kalau terus terus kalau untuk anak MI dengan homogenitas kelas yang berbagi kelas katakanlah di kampung gitu ada anak-anak beberapa anak yang dikumpulkan dibelajari bahasa Arab itu enaknya mulai dari apa? Apakah seperti yang malam ini dijelaskan isim, fi'il dan huruf ataukah lebih ke apa gitu? Nah, itu yang pertama. Nanti yang kedua mungkin kami akan juga akan bertanya dengan Kiai Samton. Ada pertanyaan lain juga ini. Terima kasih Gus. Gus Dr. Abdul Hamid telah dikasih kesempatan ngapunten sangat. Niku belajar talaki mboten nggih. Nggih, talaki artinya pripun? Maksudnya berhadapan-hadapan. Maksudnya bukan karena bukan daring kan ya. Memang bukan. Nggih, nggih. Oh, nggih. Maksudnya tatap muka. Ya. Tatap muka. Iya, tatap muka. Talaki tapi benar-benar offline lah, luring lah, luring. Ini jika oh ya luring. Ya, saya kira kalau kalau pembelajaran online ini juga sudah kemarin sulit sendiri ya. Ya karena pembelajaran bahasa kalau daring itu kita harus punya modal yang cukup lumayan juga ya. Nah ini kalau saya belajar menurut saya kalau memang kita lihat targetnya dulu sih ya Mas ya. Kalau saya kemarin sempat diskusi ya dengan salah satu dosen kami. Nah, kita itu sebenarnya meskipun ini jarak kadang tidak disetujui para praktisi pendidikan, tapi nyatanya kita juga tetap perlu melakukan klasifikasi. Klasifikasi bukan khusus ya, kan ini belajar bahasa Arab, klasifikasinya ya langsung tentang bahasa Arab saja. Bisa saja nanti di Tsanawiyah atau di aliyah, maaf, SMA atau SMP tidak kemampuan bahasa Arabnya mungkin tidak bagus, ya tidak apa-apa. Belajarnya ya memang betul-betul dari dasar sama seperti yang dipelajari di sana di ibtidaiyah gitu ya. Nah, saya kalau saya pribadi setuju untuk melakukan itu. Kenapa? Supaya kita mudah melakukan evaluasi. Kecuali hal ini berbeda ketika yang kita ajarkan adalah mufrodat. Nah, kalau kita ingin hanya belajar mufrodat, pengenalan, itu secara jamaah tidak perlu, justru malah perlu antara yang dominan dan yang tidak dominan. Tujuannya untuk apa? Ketika, kan kita perlu gini ya, pas dalam mengajarkan, saya sendiri pengalaman saya ngajar bahasa Arab, ketika ada anak, ketika kelas sama sekali nol, nol putul gitu ya, gak ada ngerti bahasa Arab, itu malah bingung kita. Ya, kecuali kalau memang ada satu dua yang dominan. Tujuannya untuk apa? Untuk mancing pertanyaan memang. Ketika kita tanya kepada yang lain gak bisa, baru kita lemparkan kepada yang mempunyai kapabilitas tadi itu, yang mampu. Gitu. Sehingga nanti yang lain bisa termotivasi. Nah, kalau yang harus dimulai untuk apa? Kalau untuk ibtidaiyah, nah, di dalam teori bahasa itu kan ada maharoh, ada maharotul luhoh, dan Iya, ada dapat saya. anasirul luhoh gitu kan. Iya, Nah, iya. menurut saya belajarnya ya mendingan anasirul luhoh itu yang diambil mendingan di kosakata gitu. Karena kosakata itu kita bisa yang lain dan kita bisa maharotul luhoh. Kalau kosakatanya sedikit itu tetap susah jalannya. Gitu. Kita bisa mempelajari nahwu tapi kosakatanya tidak tidak banyak, kita juga bingung gitu apa namanya akan mengembangkan. Menurut saya kosakata itu salah satu kata kunci ya dalam pembelajaran bahasa apapun bahasanya. Nah, kalau ini memang tujuannya untuk supaya anak bisa bahasa, saran saya mendingan ngikuti yang untuk yang maharatul kalam, kalam dan istimak gitu. Kalam istimak kalau saya mengajarkannya itu mulai dari isim isyarah. Ngapunten Pengalaman saya dari sebelumnya, situ. mungkin mungkin mungkin tadi ada yang barangkali ada teman yang kurang memahami istilah maharotul lugat dan anasirul lugat Oh ya. secara secara etimologi. Nah, ini maharatul luhoh itu adalah keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan mendengar, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Nah, sedangkan anasirul luhoh itu unsur-unsur bahasa di dalamnya seperti qawaid atau nahwu, terus apa mufradat, ada makna ya, makna al-bayan apa apa ada kok dua lagi lupa saya. Nah, itu unsur-unsurnya ya. Jadi sintaksis lah, sintaksis. Nah, sintaks kalimat itu jumlah. Nah, itu masuk dalam anasirul lughah. Nah, jadi melanjutkan yang tadi, kalau kita mengajar, terutama ini guru ya, guru yang akan membekali ke peserta didik, apalagi yang pemula, mendingan memperkuatkan di bagian mufrodat. Nah, bagaimana mufrodat yang akan kita incar? Ya tergantung kepentingan pendidikan gitu. Maksudnya kalau itu memang untuk umum, untuk para dipersiapkan untuk bekerja, mungkin kosakata-kosakata itu ya kaitannya dengan dunia pekerjaannya gitu. Atau kalau kita sebagai guru ya istilah-istilah atau aktivitas yang keseharian. Gitu. Tapi kalau memang ini hanya untuk ibtidaiyah, saya kira kosakata-kosakata itu yang sangat dekat dengan kita sebenarnya. Nah, terus setelah pembelajaran kedua, saya kira melompat ke maharoh, maharoh kalam dan maharoh istimak gitu. Nah, karena itu untuk lebih ya, untuk lebih memudahkan. Maksudnya mahar ya kayak kita belajar bahasa keseharian kita kan memang mulainya dari istimak dan kalam. Nah, apa yang diajarkan dalam maharoh kalam atau mahar isti atau mahar kalam itu kan dua ini berjejeran ya. Saran saya pribadi menyarankan mulai itu dari yang paling mudah yaitu isim isyarah hada dan hadihi. Kemudian nanti dalika dan tilka. Karena dari hada, hadihi, dalika dan tilka kita akan bakal mengenalkan ke anak-anak itu maaf sebentar. Oke. Kita akan mengenalkan kepada anak-anak tentang apa isim mufrad. Kemudian kita belum sampai ke tasniyah dan jamak. Isim mufradnya itu nanti kita akan mengenalkan apakah ini mudzakkar, apakah ini muannas. Gitu. Karena kan kita memperkenalkan hadza dan hadhihi. Nah, nanti dari situ kita bisa bisa mengembangkan ke yang lain. Gitu. Gitu gimana kalau pandangan saya begitu. Nah, ini sebenarnya masuk betul-betul. Terima kasih. Cukup membuka nggih. Masuk masuk masuk sekali Ustaz, sepakat pula. Srek dengan jawabannya. Nggih, ngoten niku pengalaman-pengalaman kula teng mriki ya. Pengalaman saya di sini ngajarnya begitu. Kan kemudian juga apalagi kalau kita setelah itu kan biasanya juga sebenarnya tidak beda jauh kan antara bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Ketika bahasa Arab teknika seperti itu, nanti bahasa Inggris juga seperti itu, khususnya kita mungkin orang tua di sini yang sudah punya anak kecil kan bisa bisa Iya. bisa diterapkan juga ini. Atau Ya, mungkin Gus iya Hamid, benar-benar. barangkali Gus Hamid pernah pernah punya pengalaman seperti itu untuk mengajari bahasa Arab untuk pemula, untuk mengajari anaknya atau bagaimana gitu, juga bisa dibagikan itu nanti mungkin. Tersuan Gus pertanyaannya. Ini pertanyaannya ke saya atau katanya ada pertanyaan buat Gus Samton? Nggih, leresnya. Terus terus nggih sampun matur suwun sangat kula Ustadz Farhan atas jawabannya yang cukup membuka sekali, mencerahkan. Sudah saya rekam, saya catat tadi. Terima kasih banyak. Jazakumullah. Terus yang kedua, pertanyaan untuk Gus Samton. Nah, ini kebetulan kami Gus Hamid juga nggih bermain Facebook ini gemar. Dan saya cukup mengikuti akunnya putranya Gus Samton. Kebetulan pernah add waktu suatu saat dan diterima pertemanannya Gus Nabih Umamah. Nah, ini kan juga dalam hal ini kan bidangnya juga pemula bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arab pemula. Aktif di bidang Kitab Kuning. Nah, barangkali tips yang di apa kiat-kiat Gus Samton hingga bisa sebelumnya nanti mungkin pertanyaan itu kelas berapa Mas Nabi Humamah niku sampun kelas pinten, terus tips-tips atau kiat-kiat hingga dengan anak putra sebelia itu sudah bisa membaca kitab, apakah apakah metodenya hafalan atau ataukah bagaimana. Itu mungkin kiat itu kan akhirnya bisa digunakan bahwa putra yang sebelia itu saja bisa di kader seperti itu. Bagaimana dengan yang dewasa yang itu kan secara kan masih rumahan gih, belum di pondok gih, masih rumahan. Nah, kita kita yang masih rumahan ini kan mungkin akhirnya kalau ada teman ingin belajar bahasa Arab kepada kita atau kita pengen sharing kepada itu kan bisa mengikuti trik tips dan trik itu gitu. Juga mungkin untuk anak-anak didik kita. Nah, itu mungkin pertanyaannya Gus Anton. Nanti kalau kurang jelas mungkin akan di take and give malih. Matur suwun Gus Hamid niku insyaallah Gus. Suwun Gus. Halo Gus Samton. Apakah masih bersama kita? Napa Gus, napa Gus, napa Gus? Kebetulan. Ada pertanyaan spesial buat Gus Samton. Gus. Diulang mau lagi. Gus Samton, Gus Islah ini santri Kajen, santrinya Kiai Sahal, teman istri saya. Nah, abahnya beliau itu salah satu tangan kanannya Kiai Sahal. Gus sudah almarhum, tapi Gus sudah almarhum. Oke, Gus. Teman-teman. Monggo Gus Is diulang sedikit karena Gus Samton biar anu. Terus ini tadi kita materinya temanya malam hari ini tentang belajar bahasa Arab bagi pemula. Nah, yang saya ini termasuk dalam dunia Facebook ya, termasuk berteman dengan putranya Gus Samton ya, ini Muhammad Nabi Umamah, berteman kebetulan di Facebook. Nah, cukup mengikuti kan ngaji-ngajinya itu ya, untuk motivasi juga untuk anak-anak. Kebetulan salah satu aktivitas kami belajar dengan anak MI, jadi untuk motivasi anak-anak. Nah, ini loh masih belia sudah apa namanya piawai lah, cukup bagus untuk membaca kitab-kitab salaf yang dasar gitu. Artinya di situ pasti ada apa namanya sentuhan dari orang tua, baik itu dari Gus Gus Samton maupun Bu Nyai, apa namanya. Nah, barangkali tips-tips tersebut bisa dibagikan kepada teman-teman, baik itu ini nanti diterapkan untuk anak usia dasar ataupun bahkan diterapkan untuk usia dewasa, bahwa mendidik anak yang dasar itu aja bisa gitu dengan sistem rumahan nggih, belum mondok nggih kalau boleh tahu. Terus apalagi untuk dewasa-dewasa yang pemula ini tips-tips tersebut barangkali bisa dipakai. Nggih, ngoten Gus, maksudnya barangkali ada kiat dan tips-tips dan atau rahasia bagaimana ceritanya gitu mendidik anak yang benar-benar dari mungkin baru bisa baca hijaiyah sampai akhirnya bisa baca kitab nih Gus Nabi nih. Matur suwun Gus. Iya, ini sekarang anaknya baru kelas berapa Kang, kamu Kang? kelas 3, kelas 3 Nah. SD. Jadi beberapa awal pandemi ya, Dek ya. Awal pandemi itu karena ndak boleh sekolah, terus dia itu ngintip-ngintip masnya. Masnya kok suka mainan YouTube, terus punya akun. Nah, terus dia bilang, saya kepingin jadi YouTuber. Terus kalau mau jadi YouTuber, mau main apa ya? Unboxing-unboxing gitu itu, main game gitu. Nah, terus saya bilang, ah, kalau begitu sudah biasa. Kalau mau jadi YouTuber, ngaji aja gitu. Ngajinya gimana? Tak ajari. Terus pertama sampai 3 kitab itu tujuan saya ngaji, belajar untuk baca pegon ya, tulisan Arab Jawa yang tulisan bahasa Jawa yang ditulis Arab. Ngaji apa saja, Kang? Ngudi Susilo, apalagi Mitra Sejati, apa Wasoya. Nah, itu ada 3 kitab karangannya simbahnya. Itu awal-awal dia tidak mau baca tulisan Arabnya, minta kita terjemahkan. Dia dia nulis Jawanya begitu. Terus nerangkan, nulis Jawanya nerangkan. Sampai begitu setengah khatam Mudi Susilo, dia saya minta untuk belajar membaca pegonnya sendiri. Nah, akhirnya kitab kedua Mitra Sejati sama apa itu ya, Wasoya, itu dia sudah mulai membaca sendiri. Nah, kemudian sama Pak D-nya, sama Bu D-nya, Pak D Ulil itu dipromosikan sampai subscribernya banyak, jadi dia senang, termotivasi. Akhirnya ngaji terus itulah. Nah, terus bulan November, bulan begitu ada kepastian tidak ada pemberangkatan haji, karena ada dana dari pemerintah kota untuk biaya pemberangkatan haji itu. Akhirnya kan dana itu nganggur. Kebetulan orang-orang Pemkot tanya sama saya, ini enaknya uangnya dipakai apa ya? Gitu. Terus saya bilang, gimana kalau kita bikin kursus baca kitab, tujuannya untuk menyelamatkan pesantren-pesantren di Kota Malang. Saya bilang gitu. Biar anak-anak kiai itu bisa baca kitab lah. Pondoknya enggak terbengkalai begitu. Akhirnya kok disetujui. Ini bisa diuji petik enggak? Bisa. Bisa diuji petik. Akhirnya disetujui, saya nyari beberapa metode. Ada satu metode yang metode ini tidak terlalu mengedepankan teori. Jadi teori-teori jurumiyah itu diajarkan bahkan setelah dia mulai membaca. Sudah mulai membaca, dapat separuh, baru diajari jurumiyah. Lainnya itu semuanya diajak membaca kitab itu dengan praktek, jadi ini, dan itu di luar kebiasaan caranya. Jadi seumur ini alhamdu itu isim atau fiil, alhamdu isim atau fiil, de isim yang keras biar dengar ini, alhamdu isim atau fiil, mufrad atau tasniah atau jamak. Kenapa kok mufrad? Tandanya apa aja? Hanya ini unang na aja dan. Nah, itu dia bilangnya itu mufrad karena tidak ada di belakangnya, tidak ada ani apa aini Ani aina yuna inatin. Jadi yang biasanya dipakai tanda tanda untuk jamak, tanda untuk tasniah, itu caranya begitu. Jadi lebih ke banyak praktek. Dan itu cuma 20 hari. Asalnya saya nyari berbagai pesantren untuk dijadikan tempat itu karena kebetulan Pemkot tidak berkenan kalau di hotel karena keterbatasan dana. Kemudian carilah pesantren. Cari pesantren di mana-mana tidak ada yang mau karena memang pas pandemi dan pas susah-susahnya itu waktu itu banyak beberapa yang terpapar. Akhirnya saya nekat, sudahlah di tempat saya, di pondok saya. Begitu nempat di pondok saya, anak ini lihat rame-rame apa itu. Saya mau ikut, begitu. Jadi dia langsung ikut, jadi peserta gelap. Peserta gelap, jadi tidak sengaja dia ikut. Lah, ikut itulah. Kemudian malah dia menjadi peserta aktif, sampai pada saat diuji petik, dites sama wali kota itu, yang dites anak saya ini, Nabi ini, yang dites sama, jadi tanpa sengaja dia yang malah dites sama wali kota, dan wali kota seneng banget itu. Wali kota seneng banget, sampai kemudian bilang sama saya, pingin apa lagi? Ya, saya kepingin perpustakaan umum harus ada kitab-kitabnya. Ya, tahun ini alhamdulillah disediakan 250 juta untuk kitab turos di perpustakaan umum. Termasuk nanti bulan November kita akan mengadakan pelatihan baca kita cepat tapi untuk gurunya. Jadi gimana guru mengajar bisa baca kitab cepat itu. Lah itu caranya kok dibuat simple seperti itu. Jadi tidak terpaku kepada kaidah-kaidah seperti yang di Jurumiyah atau yang lain. Itu mentor yang saya minta ngisi itu, dia modelnya diajari siswa ini, murid ini untuk mengamati kata per kata yang ada. Jadi ini isim atau fi'il. Isim. Kenapa? Karena jumlahnya 4 huruf, di depannya ada mimnya. Tanda-tandanya seperti itu kan tidak ada di Jurumiyah. Nah, itu kemudian kok gaya bahasanya seperti itu dalam 20 hari kok ternyata bisa membuat anak itu mulai gradul-gradul lah. Kalau kemudian saya bilang bisa betul itu enggak. Mulai gradul-gradul. Sampai kemudian pada saat pematerinya pulang itu anak saya ngotot. Pokoknya saya ikut sama Yai. Akhirnya sampai terus 3 bulan itu. 3 bulan baru kemudian saya tarik, saya bawa pulang. Jadi ya hasilnya seperti itu. Belum sepenuhnya optimal sebenarnya. Tapi untuk test case dari gaya mengajarnya yang seperti itu, karena ada beberapa santri yang putranya kiai yang dituntut bisa baca kitab, itu sudah mondok masuk lumayan 5 tahunan itu belum bisa-bisa saya kursuskan ke beliau waktu kemarin itu selama 20 hari itu, kok ternyata ada hasilnya. Jadi dia kemudian mulai bisa baca kitab, jadi dari situ, jadi tidak terpaku pada membaca kaidah-kaidah itu, tetapi langsung mengamati kata per kata. Nah itu kok hasil seperti itu. Ngoten Gus, yang Gus Islah, jadi yang saya apa anak saya ini itu yang apa dari hasil itulah kemudian saya tinggal moles saja setiap saya suruh baca, kemudian sesekali saya tanya ini isim atau fi'il, ini huruf atau kedudukannya jadi apa, kenapa dibaca dhamma, itu sudah mulai lancar lah. Jadi ikut ngaji ibtidaiyah teman-temannya, karena pesantren saya pesantren santri mahasiswa, teman-temannya pada mahasiswa ini satu kelasnya, ada yang mahasiswa, ada anak SMA, dia sendiri. Tapi bisa bisa mengikuti lah, bisa mengikuti karena itu tadi sudah ada pembinaan selama 20 hari itu. Bahkan caranya sang pemateri itu melarang untuk menghafal, tidak boleh menghafal ya dek ya. Di kiai itu tidak boleh menghafal, pokoknya setiap hari digeber untuk apa mengamati kata per kata itu. Itu caranya yang dihan itu ngoten. Saya tahu, saya pengalaman dari Nabi ini, dan sampai punya cita-cita, adik, cita-cita mudik. Keliling dunia sambil mengaji. Luar biasa, amin, amin, amin, amin. Jadi karena lihat pamannya, Pak Dek Ulilnya itu keliling dunia, keliling dunia sambil ngaji, dia jadi terpacu kepingin juga ikut-ikutan. Jadi memang harus ada pemicu dan ada motivasi dari kedua orang tuanya. Nggih, matur suwun sangat niki Gus Samton atas penjelasannya, cukup mencerahkan sekali. Kalau boleh tahu itu tadi barangkali boleh Gus. Itu tadi metode apa Gus namanya, barangkali barangkali boleh dibisikkan ke teman-teman atau terus itu yang pertama. Terus yang kedua, padahal tadi pelatihannya itu pelatihannya bukan untuk anak-anak MI ya Gus. Gus-gus yang anaknya kiai-kiai yang ngapunten baca kitabnya Wasi Grotal Dadul itu yang diikutkan sebagai apa, sebagai kegelisahan itu padahal tadi anak-anak sudah lulus SMA, sudah besar-besar gitu ya trainingnya. Nah, terus itu tadi metode apa Gus trainingnya kalau boleh tahu untuk ya untuk penambahan khazanah barangkali. Terus Bun. Ini metodenya metode Al-Ghoya. Kalau tidak salah itu kalau saya amati hampir mirip dengan metode Granada. Cuma kalau Granada itu mboten utawi iki-iku, terus di Al-Ghoya itu dipoles dengan makna utawi iki-iku. Jadi memang selama 20 hari itu ditender selama 8 jam. Dan yang tidak iya anak SD itu berapa adik? Dua orang kalau nggak salah, dua orang. Di pondok? Oh, nambah dua, berarti empat orang. Ya. Jadi itu, yang lainnya ya ada SMP, ada SMA, pokoknya ada yang nol sama sekali belum tahu, ada yang sudah mulai jalan. Kebetulan Sang Kiai itu bawa beberapa asisten dan yang ibtidaiyah digeber sendiri, yang tsanawiyah digeber sendiri karena dia ya cukup kebingungan awal-awalnya begitu tahu mutunya berbeda-beda ya. Cuma syaratnya, syarat untuk bisa ikut itu minimal dia bisa sudah bisa baca Quran pelan-pelan lah. Nggih, leres untuk hijaiyahnya niku nggih Gus, Arabnya nggih. Hijaiyahnya Arabnya sudah mulai pelan-pelan. Ada pada saat dia pelan-pelan mulai ada itu kemarin sempat ada kiai yang kepingin ikut tiru-tiru begitu, ternyata anaknya tidak kuat dibawa pulang, tapi ternyata ya itu tadi belum bisa baca Quran sama sekali lah ini. Yeah, leres leres. Sebenarnya Nabi ini juga baca, pakai tilawati itu belum belum khatam, itu masih tilawati 6. Itu pun tilawati 4 apa ya, tilawati 4 itu cuma caranya saya setiap hari saya tuntun membaca satu ayat, dua ayat. Nggih, nggih, nggih. Sampai dia hafal begitu. Nggih, nggih, nggih, nggih. Al-Ghoyah niku Probolinggo nggih, Gus, kalau tak salah ataupun. Iya, betul, betul, betul Probolinggo. Pak Abdul Rahman. Nggih, matur suwun sanget niki Gus atas pencerahannya. Jazakumullah. Ngapunten, ngapunten. Matur suwun sanget. Nggih, matur suwun sanget Gus Hamid sudah diberi kesempatan untuk membuka pertanyaan. Monggo Ustaz Farhan, moderator utama. Nggih, pemateri utama nih monggo kula balekaken nggih. Ya Farhan ngapun. Nggih. Malah kula dados kemutan dulu itu di sekolah itu pernah metode tamis kalau nggak yang digunakan, cuma kan memakan waktu yang cukup panjang ya. Itu kalau metode itu untuk kayak di pendidikan formal muatan lokal gitu kurang relevan ya, Gus Santan gitu. Oke, karena memang butuh waktu yang lama itu cuma saya yang metode Al-Ghoyah ini asalnya kan ada lomba baca kitab. Ada lomba baca kitab itu saya nyari-nyari di pesantren. Pesantren-pesantren di Kota Malang kan rata-rata pesantren mahasiswa. Jadi umurnya sudah expired semua. Nah, kebetulan ada yang mau itu dari MAN. Loh, saya tanya, kok bacanya sudah lumayan, saya bilang gitu. Memang dari sisi untuk musabaqoh MMQK itu belum lah, masih jauh. Tetapi untuk pemula itu sudah luar biasa. Disodori kitab apa saja dia sudah bisa baca itu. Akhirnya hanya kemudian kelemahannya di mufrodat. Saya tanya, sudah pernah di pesantren? Tidak pernah. Lu dapat dari mana? Dari Al-Ghoyah selama 20 hari. Wah, luar biasa itu. Jadi di MAN Malang itu sempat ngontra Al-Ghoyah itu selama 20 hari itu. Ya, cuma selama 20 hari itu materi-materi sekolahnya setiap hari itu dikurangi untuk mereka yang mengikuti itu. Karena memang dia minta 8 jam. Ngoten. Nggih. Bisa saya diskusikan nih dengan Pak Wakur di sekolah ini. Nggih, matur suwun. Oke, baik. Demikian mungkin dari teman-teman yang lain ingin ada yang ditanyakan atau ya berdiskusi tentang bahasa Arab. Tadi kita sudah membahas sedikit. Nah, silakan. Baik, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand, Ji. Ini biasa Dokter Budi nih ada pertanyaan menggodok. Ini mungkin juga sudah malam, sudah jam 10 ya. Tadi kita bahas ini ya, Mas Fauzi ya. Sudah di yang ngerampungkan satu subbab yang kemarin ya, terkait dengan ada fi'il isim sama huruf gitu. Nah, tadi si tadi mau langsung mempraktekkan coba dari Al-Fatihah terus kita menelaah di sana mana yang termasuk isi, mana yang fi'il gitu. Tadi sekutip-sekutip saja sih yang diambil untuk ngambil contoh gitu. Nah, terus karena tadi saya buka sebelum praktek saya buka tanya jawab, terus ada yang tanya akhirnya langsung malah terus diskusi seperti tadi gitu. Jadi belum sempat praktek apa namanya mutolaah ke ya mungkin di Fatihahnya atau mungkin dari surat yang lain gitu ya. Mungkin tuh untuk besok saja pertemuan besok ya, ini kan sudah cukup ada modal dari kita sudah mempelajari isim, fi'il dan huruf. Nah, besok mungkin pada pertemuan yang depan kita belajar mutola'ahnya gitu. Karena mau dilanjut juga nanggung materinya, malah berhentinya nanggung nanti. Iya. Jih, gimana? Apa kita cukupkan dulu? Jih. Atau mungkin Dokter Budi ada yang ingin disampaikan? Monggo, silakan. Enggak. Jih. Gus. Jadi mohon maaf saya terlambat juga, ada operasi. Jadi saya usul aja. Saya nggak tahu yang peserta-peserta ini apa bagaimana apa levelnya. Saya nggak tahu apakah kita samakan menjadi pemula semua, atau kemudian ada semacam replacement test, atau ada kita membuat pengklasifikasian gitu misalnya. Mungkin memang betul-betul ada yang betul-betul pemula, tapi juga ada yang mungkin juga ada di medium atau sudah mulai advance gitu ya. Nah, saya cuma pengen usul aja, mungkin untuk memang agak sulit menurut saya itu agak sulit ketika belajar bahasa ini dengan cara audio saja gitu, tidak audio visual. Jadi karena menurut saya, bagi saya nih, untuk belajar bahasa ini utamanya itu adalah baca kitab menurut saya. Jadi saya mungkin tidak terlalu berkeinginan untuk aktif bicara gitu ya, tapi kalau saya kepengen baca kitab. Artinya kalau misalnya kita mempunyai buku acuan gitu ya, yang seperti yang pernah saya sebutkan, bisa kita pegang dan kita seragam, kemudian setiap bab itu, misalnya bab fi'il misalnya, bab fi'il ini kita pelajari satu minggu, kemudian ada semacam evaluasi ujian, dan masing-masing orang itu diuji pemahamannya, begitu. Kemudian bila ada sesuatu yang tidak paham, tinggal diskusikan saja gitu kan, sampai kemudian selesai. Misalnya jurumiyah ini selesai sampai ke mungkin ya, sampai ke apa ya, ya sampai selesai gitu ya. Kemudian ujian untuk baca kitab-kitab dasar begitu, yang mudah-mudah gitu ya. Tapi menurut saya ada media yang lain selain kita mendengarkan begini, sama seperti ngaji Iqlamun itu, saya mendengar di HP, tapi saya juga menyimaknya di laptop gitu, dan kemudian saya mencatatnya juga di laptop itu gitu, sambil saya membaca apa yang disebut sama pembicara waktu itu, mencatatnya di laptop itu. Nah, yang seperti ini mungkin kita perlu juga gitu. Artinya satu bab kita belajar hari ini adalah VL, untuk minggu depan minggu depan IVL. Nah, IVL ini kita bahas minggu depan itu sudah dalam bentuk evaluasi. Ya, itu apa dan evaluasi dalam bentuk audio visual. Jadi audionya ini Clubhouse, visualnya adalah kita masing-masing melihat di laptop atau di laptop ya mungkin di apa di device yang lain. Itu aja usulan saya, Gus. Ya, merespon. Makasih, Dr. Budi, terkait dengan pembelajaran ini. Iya, tadi sebenarnya pingin begitu ya, Dok. Ya, tadi juga disampaikan saran dari Kesamton ada mutolaah langsung. Karena kalau kita ngambil contoh kata-kata yang kita ambil dari kitab, tadi beberapa saya masih ngambil dari kitab, kan mungkin kurang akrab. Maka baiknya kita langsung mutolaahnya itu ke Al-Quran saja yang paling mudah gitu kan. Umpamanya di Al-Fatihah dulu. Ya Fatihah nanti kita tahu mana yang isi, mana yang huruf, mana yang fi'il gitu sambil nanti. Nanti itu dari sana kan kita juga bisa tahu kedudukannya apakah dia mubtada atau khobar gitu. Nanti perlahan-lahan ke arah sana. Nah, kalau pingin yang modelnya begitu tadi yang saran Pak Dr. Budi yang kedua, pingin yang lebih mudah itu pakai Telegram, Dok, gitu. Di Telegram itu ini sebenarnya hutang janji saya dengan Kesamton ini itu pakai Telegram. Jadi di Telegram itu saya kira lebih murah dan lebih ringan untuk audiens. Kita bisa menampilkan teks di sana, sementara audiens itu ya seperti mirip seperti di Clubhouse ini gitu ya. Kita bisa mute unmute. Nah, kita nanti kalau sudah selesai nanti masih bisa dilanjut pakai teks begitu. Nah, itu juga bisa direkam kegiatannya. Nah, mungkin bisa nih. Ini alhamdulillah Gus Hamid sudah datang lagi. Nah, nanti kalau ingin berkelanjutan, mungkin via Telegram. Karena pakai Zoom 1 jam itu udah besar banget ya. Pakai data yang kemakan gitu. Kita akan mikirkan kesana juga. Mungkin kalau pakai Telegram, diskusinya akan berlanjut terus di situ, baik ketika dalam kondisi online ataupun ketika hanya menyampaikan apa mengirim teks untuk dibaca dan sebagainya gitu. Ya kapan-kapan kalau ada momennya bolehlah praktik menggunakan Telegram sehingga lebih mudah. Nah, kalau di sini mau nggak mau memang harus suara ya. Jadi pas mengambil contoh, pas mengambil apa mutolaah, kita mau mempraktikkan, ya kita harus cari yang sama-sama biasa kita temui gitu. Dan yang paling mudah yaitu kita ngambil beberapa surat di juz amma sehingga kita lebih mudah. Kalau mau teks dari kitab atau teks-teks yang lain, nah dan itu lebih mudah, lebih ringan. Mungkin bisa di Telegram. Nah, ini kayaknya mulai terbuka juga wacana bikin grup dunia santri community tapi di Telegram. Ngeten, Gus. Iya, baik betul. Ya, apapun menurut saya medianya yang penting kalau di Telegram itu kan kita bukan audio ya, kita kan nulis begitu kan. Sekarang sudah bisa audio itu. Bisa, Dok. Jadi kita nanti di grup, Dok. Jadi harus di grup tapi ya, maunya grup ya. Grupnya namanya Dunia Santri Community. Nanti adminnya itu membuka namanya voice chat. Nah, ketika voice chat gabung, itu semuanya akan seperti Clubhouse ini. Gitu, berbasis apakah mau kita mute atau unmute, kita mau ngomong begitu. Nanti Nah, ketika maunya saya jadi moderator, saya jadi pemateri. Ada teks yang harus saya tampilkan supaya pas saya baca, audiens juga baca. Itu nanti bisa share share screen seperti di Zoom begitu. Oh, jadi sangat kayak sangat apa ya? Kayak Google Classroom ya atau gimana? Iya, mirip-mirip seperti paling mudah itu seperti inilah, seperti Zoom. Hanya saja Zoom itu kan berat dan nah ini karena ini di ruang ya di apa namanya di channel di grup gitu. Jadi nanti setelah perbincangan online voice chat itu nanti masih bisa berlanjut mungkin pakai pesan teks atau apa gitu. Jadi tidak berhenti pada saat pembelajaran online itu gitu. Jadi artinya tetap nyambung gitu ya maksudnya. Betul. Meskipun online dan offline ya. Iya. Jadi makanya pas sesi jam 9 ini sampai jam 10 ayo online pakai voice chat di Telegram gitu. Nanti rekaman sudah situ ya siapa tahu masih pingin lanjut membahas pakai teks seperti halnya berkirim pesan itu kan masih masih terus sesuai dengan temanya. Nah, mungkin kita pakai Telegram ya, mungkin lebih interaktif. Tapi mungkin juga sebagai basicnya di Clubhouse ini juga perlu juga gitu kan, supaya bisa memberikan pengumuman-pengumuman kemudian dilanjut di Telegram misalnya begitu. Saya ya. Serahkan kepada Bapak Pendiri yaitu Gus Presiden. Hamid. Ngapunten, tadi ada telepon ya. Besok ini masih ada seminar saya dengan Malaysia. Persiapan koordinasi karena moderator. Saya setuju dengan apa namanya ide-ide tadi tentang bagaimana apa namanya kontinuitas ya atau ketersinkronis, ketersambungan antara belajar bahasa Arab bagi pemula ini yang hanya mungkin terbatas. Ya, kalau pakai Clubhouse terbatas, makanya kita perlu ada media lain yang menyambungkan pembelajaran ini semacam seperti pengayaan gitu ya. Pengayaan atau nanti bisa dijadikan semacam konsultan. Mungkin nanti teman-teman, nanti dari tim, Ustadz Farhan dan kawan-kawan nanti akan membuat semacam silabus gitu ya. Nah, nanti teman-teman yang berminat gabung di Telegram, nanti bilang aja, nanti kebetulan Gus Islahul Umam ini nanti juga yang biasa sering bantu-bantu, nanti bisa daftar ke beliau. Nah, nanti kita manfaatkan media sosial Telegram untuk melanjutkan diskusi-diskusi yang ada di room-room di sini. Begitu ya, Ustadz Farhan. Oh iya, oke. Itu salah satu keuntungannya ya kalau di kita pakai video call di WhatsApp itu kan terbatas 8 kalau nggak salah ya. Nah ini kalau di Telegram itu audiens di grup itu ada 100, garansinya dari situ ya 1000 ya, 1000 garansinya dari Telegram ya 1000 itu juga bisa jadi partisipan gitu. Jadi insya Allah bisa membantu banget itu Dr. Budi untuk pengayaan dari kegiatan kita di Clubhouse ini. Iya, ya setuju aja menurut saya, tetapi monggo terserah Gus Hamid gimana enaknya. Karena menurut saya media apapun yang bisa kita pakai, ya mungkin kita pakai. Yang penting bagaimana kita bisa membuat peserta ini, ya saya juga gitu apa bisa memahami dan mempraktekkan, dan kemudian nanti akhirnya menurut saya bisa baca kitab setoran baca kitab gitu, menurut saya sih, kira bayangan saya gitu ya. Nanti gini Dr. Budi, kita setoran kitabnya minta jadwal sorokan dengan Gus Samton ngambil salah satu pagi. Ya, boleh saja. Nanti kalau misalnya sudah buka online sampean. sudah bisa nyambung dan sebagainya ya. Ya, saya pikir siapa kok cocok juga gitu untuk sorogan apa setoran baca kitab. Oh iya. Ya enggak minjem bang enggak. Itu masih itu nek minjem. Nek minjem bang. Gimana Gus Hamid? Ya. Gitu, memang belajar bahasa Arab itu butuh proses ya. Butuh proses, kalau memang disetujui, nanti akan kita siapkan Telegram Dunia Santri Community untuk mewadahi, memfasilitasi teman-teman yang agar lebih intens ya dalam belajar bahasa Arab. Kalau untuk sorogan nanti mungkin kalau sudah di titik tertentu nanti Ustadz Farhan akan tahu lah ya, ini sudah saatnya sorogan. Nanti kita bisa sorokan ke Gus Hamton bareng-bareng gitu. Ya, sepertinya karena kita juga belum ini ya, Gus Hamid ya, belum ada semacam grup umum di teman-teman di di Clubhouse sebagai media komunikasi. Saya kira nanti media Telegram itu nanti bisa jadi sarana juga untuk komunikasi dan silaturahim peserta kajian di Dunia Santri Community. Mungkin juga sepakat gitu kita. Nah, lama-lama kalau pesertanya banyak, santrinya banyak ini apa pengasuh pondoknya Gus Hamid ini ijazah ini. Ya seharusnya. Harus terdaftar di Kemenag, Gus. Baik, rekan-rekan sekalian, bagaimana Gus Farhan, apa kita akhiri atau mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri kajian kita pada kesempatan kali ini? Monggo, silakan. Baik, saya kira untuk menegaskan saja pertemuan yang akan datang, saya kira kita bisa praktik nanti belajar untuk mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari sedikit ini tentang apa, tentang fiil, tentang isim dan tentang huruf. Ya nanti kita buka mamanya surat surat Abasa atau dari yang paling utama di surat Al-Fatihah dulu, baru nanti kita lanjut begitu. Saya kira itu saja. Insya Allah untuk pertemuan besok kita arahnya sana dulu. Baik. Bon, terima kasih semuanya. Mohon maaf dalam penyampaian materi mungkin banyak kesalahan. Oke, monggo. Menawi tadi Gus Hamid menyinggung grup Telegram, kebetulan kan ada beberapa admin dan kebetulan kami memang disuruh diminta digabungkan Gus Hamid untuk masukkan ke grup Telegram Dunia Santri Community. Barangkali besok memang ada materi berupa PDF atau apa, misalkan masuk ke kelas berikutnya dan dikirim ke sana, nomor-nomor yang mungkin belum masuk bisa silakan dikirim ke Gus Hamid. Nanti biar Gus Hamid forward ke saya, nanti saya masukkan. Jadi mungkin kan yang Gus Hamid kan sudah punya, semuanya sudah punya nomornya ini, monggo. Barangkali yang belum masuk grup Telegram terkait dengan Ustadz Farhan mau mengirimkan file teks atau apa di Telegram, nanti silahkan WA nomornya ke Gus Hamid yang mau dimasukkan Telegram, nanti biar Gus Hamid ya, nanti tinggal forward ke kulo. Mungkin ngapunten tadi menyela sedikit tambahan sebelum ditutup. Matur suwun. Matur suwun. Atau mungkin juga link grupnya bisa ditempel di bio mungkin ya, biar lebih simpel juga. Ah betul betul. Link atau link grupnya nggih, bisa juga link grupnya ditempel di bio Dunia Santri Community. Jadi nanti betul, mungkin betul. Bisa rekan-rekan betul, tinggal yang ingin bergabung dan silaturahim dengan kawan-kawan peserta kajian Dunia Santri Community dan termasuk juga menindaklanjuti rencana kajian kita khususnya dalam belajar bahasa Arab, nanti kita bisa cross platform lah, memanfaatkan beberapa platform sebagai media komunikasi dan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Jadi matur suwun Ustaz Farhan, Gus Suntun dan Gus Abdullah Hamid, Gus Islah juga, dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Ini moderatornya ini pakai shift-shiftan ini. Jadi kalau tadi dibuka sama Gus Hamid, giliran saya yang menutup. Jadi terima kasih rekan-rekan semua. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengikuti kajian yang diselenggarakan oleh Dunia Santri Community. Oleh karena itu, jangan lupa untuk rekan-rekan yang belum follow, bisa follow Dunia Santri Community dan akan mendapatkan update terus terkait dengan kajian-kajian kita pada kesempatan kali ini. Mari kita akhiri majelis kita pada kesempatan kali ini dengan membaca Hamdalah dan Suratul Asr. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walasuri innal insana fi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebagian sudah saya jabri linknya ya, link grup di